Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah pusat menindak tegas dengan sanksi bupati dan wali kota yang menghambat aktivitas dunia usaha dan investasi. Situasi di banyak daerah dikeluhkan benar-benar tidak kondusif bagi dunia usaha. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, Mas Panjaitan. Pak Panjaitan, apa komentar Anda? Ini saya menggambarkan betapa sulitnya teman-teman di daerah-daerah. Saya tidak menjelaskan tentang apakah itu diakibatkan oleh bupati atau siapa ya. Saya berpikir ini ada regulasi yang salah ya untuk pembinaan UMKM bagi anak bangsa yang bergerak di bidang usaha. Terutama usaha mikro dan kecil. Mereka terlalu lama tersiksa dalam berusaha. Mereka tidak menemukan akses pemodalan. Mereka tidak merasa pernah disosialisasikan program paket pembinaan usaha mikro kecil dari atas kepada mereka. Dan mereka ini merasa kehilangan informasi. Jadi dari tidak keberdayaan mereka ini dalam akses permodalan, akses informasi, teknologi, dan juga manajemen, ini saya pikir ini harus cepat-cepat kita mengambil suatu sikap regulasi yang bisa semua kebijakan itu sampai ke daerah. Terutama di dalam mereka memasarkan barang-barang produk-produk mereka yang terhambat oleh berbagai aspek yang menghambat. Yang pertama misalnya jalan. Ya kan, dalam kondisi sekarang ini banyak jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten itu yang rusak. Ya kan, kecuali di Jawa dan Sumatera mungkin. Tapi kalau Indonesia paling timur, saya pikir ini perlu infrastruktur ini segera dilakukan. Terus yang kedua, sarana usaha mereka ini perlu penting. Terutama untuk mereka berjualan. Jadi kelihatannya pedagang-pedagang kita yang ada di daerah-daerah itu juga tidak punya sarana usaha. Mereka berjualan di pinggir jalan, pasar juga meluap, tidak cukup menampung mereka. Dan kemudian ini. Jadi ini sebenarnya pasar tradisional atau pasar-pasar Senin, Kamis, dan Jumat, dan Sabtu ini harus kita galakkan. Kemudian yang berikutnya saya sarankan agar dilakukan karena ada undang-undangnya, karena ada permennya, supaya badan usaha layanan daerah dana bergulir itu setiap kabupaten sudah harus memiliki, supaya teman-teman kita di daerah-daerah itu, di kabupaten-kabupaten itu bisa akses permodalannya bisa langsung secara kontinu ditangani oleh badan layanan usaha daerah dana bergulir oleh pemerintah daerah. Kenapa begitu? Karena saya melihat itu permodalan dari pihak perbankan ini agak sulit karena bank teknis. Harus ada jaminan, harus ada syarat-syarat teknis lainnya. Sedangkan mereka tidak mempunyai hal-hal seperti itu. Dan ini jumlah mereka cukup banyak yang mengharapkan akses permodalan ini. Nah untuk itu saran saya nanti, kalau badan layanan usaha daerah dana bergulir, setiap provinsi atau setiap kabupaten kota yang jumlahnya 524 kabupaten kota bisa bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di kabupaten maupun di kecamatan, ini saya pikir cukup bagus. Ada saran Pak agar dunia usaha di daerah menjadi lebih baik? Misalnya Undang-Undang nomor 20 2008 tentang UMKM. Ini kan sudah bagus sebenarnya, ya kan? Kepada pusat maupun pemerintah daerah. Tapi PP-nya belum ada, ya kan? Peraturan pemerintahnya untuk mengimplementasikan undang-undang itu belum ada. Nah ini mungkin pemerintah daerah yang sifatnya menunggu atau memang ada yang action-nya langsung, itu nggak ada masalah. Jadi pemerintah daerah gitu loh. Saya berharap peraturan pemerintah itu yang mengenai pendanaan, kemitraan, apalagi teknologi, permodalan itu segera dikeluarkan peraturan pemerintahnya ya, untuk mendampingi atau implementasinya di lapangan supaya gampang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat ini hampir semuanya kan otonominya sampai ke kabupaten kota. Ini yang saya lihat. Demikian Mas Panjaitan. Saya Kiki Wijaya.